وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، yang saya hormati Bapak Imam dan segenap pengurus masjid atau takmir masjid Al-Hidayah, namanya apa ini? Koisapa Kupang, yang mudah-mudahan senantiasa dilindungi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus saya mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, atas izin yang diberikan kepada saya dan kepada teman-teman untuk ikut memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah Masjid Al-Hidayah yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada beliau-beliau, baik balasan di dunia maupun juga balasan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati semua jamaah Masjid Al-Hidayah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan nikmat, karunia dan taufiknya kita bisa hadir di masjid ini untuk menunaikan salah satu ibadah yang sangat mulia, yaitu menuntut ilmu agama. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita, imam dan panutan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini melainkan rizkinya telah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini melainkan rizkinya telah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melihat, menyaksikan rizki-rizki Allah Subhanahu wa taala yang dibagi-bagikan kepada para makhluknya, kepada para hambanya di dunia ini, di muka bumi ini, maka kita akan melihat bahwasanya rizki-rizki itu berbeda-beda. Ada yang Allah lapangkan rizkinya selapang-lapangnya, dan ada yang Allah sempitkan rizkinya sehingga manusia berbeda-beda jenjang ekonominya, berbeda-beda taraf rizkinya. Ada yang kaya, ada yang sangat kaya, ada yang miskin, ada yang sangat miskin. Itulah perbedaan rezeki Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita senantiasa menyaksikannya, melihat, merasakannya setiap hari. Perbedaan rezeki yang semacam ini, jika seseorang tidak memiliki pemahaman yang benar, akidah yang mapan, maka bisa dikhawatirkan seorang itu jatuh pada sebuah sikap yang membahayakan keimanan dia, yang membahayakan agama dia. Yang kaya bisa saja dengan kekayaannya sombong, lupa daratan, merasa dirinya paling hebat, bisa mengumpulkan harta, dan tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan pintu-pintu rezeki kepada dia. Yang miskin pun, jika dia tidak memiliki pemahaman yang benar, bisa jadi dia iri, bisa jadi dia dengki kepada saudara-saudaranya yang kaya, atau bisa jadi dia bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin bisa jadi dia protes terhadap suratan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki saudaraku itu dan menyempitkan rezekiku. Kenapa dia kaya, saya miskin? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan malam hari ini kita akan membicarakan beberapa konsep di dalam memahami rezeki. Berdasarkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga yang disabdakan oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsep yang pertama, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah bukan kita yang hebat, bukan kita yang hebat, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan jalan kita. Ya. Sebagian manusia ada yang ketika dulunya mungkin nasib ekonominya sempit, susah, kekurangan ini, kekurangan itu, kemudian berupaya mengubah nasib dirinya, berupaya untuk bekerja keras, membanting tulang, peras keringat, kemudian dia mencapai apa yang selama ini dia inginkan. Kondisi ekonominya berubah, dulu yang dia miskin menjadi kaya, dulu yang dia gagal sekarang berhasil. Dia berhasil untuk menumpuk harta. Kemudian setelah itu, ketika memandang bahwasannya dia selama ini sudah bekerja keras untuk meraih kemapanan ekonomi tersebut, di antara mereka ada yang memandang, di antara mereka ada yang menganggap bahwasannya keberhasilan dunia dia, kemapanan ekonomi dia, kelancaran karir dia, itu adalah karena kepintaran dia, karena kehebatan dia, dan dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang semacam ini, Bapak dan Ibu. Baik dia mengucapkannya dengan lisan dia atau dengan sikap perbuatan dia, dia merasa bahwasannya dirinya lah yang hebat. Semua kemapanan rezeki, semua kelancaran karir itu murni dari kehebatan dia. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap yang seperti ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan kufur, kufur nikmat. Di sisi yang lain, ada juga orang yang punya pandangan bahwasannya kelancaran karir, kemapanan ekonomi, keberhasilan dunia yang selama ini dia dapatkan itu dari Allah. Sadar betul dia bahwasannya semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu datangnya dari Allah, tapi dia menganggap, memandang bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia semua itu berawal dari kehebatan diri dia. Seolah-olah dia berkata, semua ini datang dari Allah. Nikmat, kelancaran rezeki, kemapanan ekonomi, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan aku semuanya ini karena Allah Subhanahu wa taala tahu aku ini hebat, aku ini pekerja keras, aku ini ulet, aku ini pandai membuka, mengincar peluang-peluang bisnis, peluang-peluang rezeki. Karena Allah tahu aku begini, aku hebat, aku unggul, aku punya etos kerja yang bagus, makanya Allah memberi aku. Jadi Allah yang memberi dia, tapi menurut dia itu pemberian Allah itu berawal dari diri dia yang hebat. Maka yang sikap yang seperti ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan sikap takabur. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua hal ini dicela atau disindir keras oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama yaitu di dalam surat Al-Qasas, tatkala Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Qarun. Ucapan Qarun yang diabadikan oleh Al-Qur'an adalah qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku memperoleh semua ini adalah karena ilmu yang ada pada diri. Qarun, kita semua tahu bahwasanya dia adalah orang yang terkenal berharta banyak. Dia mengatakan seperti harta yang aku peroleh, kekayaan yang aku dapatkan, kemapanan ekonomi, kelancaran rezeki ini semua datang dari kepintaran. Ini ucapan Qarun. Jadi ini adalah sebuah ucapan yang diajarkan oleh Qur'an, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, supaya orang yang datang kemudian mengambil pelajaran dari Qur'an, supaya tidak mengucapkan ucapan yang diucapkan oleh Qur'an tersebut. Kemudian yang kedua juga dalam surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza massal insana durrun da'an thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm. Apabila manusia itu ditimpa kesusahan, ditimpa kesempitan, ditimpa derita, dia berdoa kepada kami, tapi begitu kami berikan rezeki, begitu kami berikan kenikmatan, kelapangan, rahmat, tiba-tiba dia berkata, aku mendapatkan semua ini karena ilmu. Maksudnya adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujahid ya, di dalam yakni apa namanya, salah satu ucapan beliau ketika menjelaskan ayat ini, maksudnya ilmu di sini adalah ilmu Allah. Aku mendapatkan semua ini karena ilmu Allah, pengetahuan Allah kepada diriku, bahwasanya aku ini memang layak, bahwasanya aku ini memang ulet, bahwasanya aku ini memang punya etos kerja yang bagus, pintar mengincar peluang-peluang bisnis, jadinya Allah memberikan aku. Ini sikap kedua Bapak dan Ibu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kalau memang yang pertama tadi dinamakan kufur dan yang kedua dinamakan takabur, terus bagaimana syukur? Bagaimana syukur? Syukur adalah sebagaimana bunyi konsep yang saya sebutkan tadi, bukan kita yang hebat, tapi Allah yang memudahkan langkah kita, memudahkan jalan kita. Kenapa kita tidak boleh merasa hebat Bapak dan Ibu? Ada dua alasan. Yang pertama, tidak mesti orang yang hebat itu berhasil. Tidak mesti. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita melihat, menyaksikan, ada orang yang pintar, ada orang-orang yang ulet, tapi dalam menjalani usaha, dalam menjalani karir, jatuh di tengah jalan. Ada orang yang mungkin ya pintar, ulet, cuma gak seulet orang yang pertama tadi, tapi justru dia berhasil. Pernah Bapak dan Ibu menyaksikan peristiwa semacam ini? Ada orang yang mungkin pintar, sekolah ranking 1 terus, giliran lulus mencari pekerjaan, melamar pekerjaan, bersaing dengan temannya yang tidak sepintar dia. Tes, gagal. Temannya yang mungkin tidak terlalu pintar justru berhasil. Pernah kita saksikan seperti ini Bapak dan Ibu? Makanya kita tidak mengandalkan kehebatan kita, karena memang tidak semua orang yang hebat itu berhasil. Makanya di Jawa, ada orang Jawa di sini. Di Jawa, mungkin orang Jawa pernah mengatakan, wong pinter kalah karo wong bejo. Orang pinter dalam persaingan itu kalah dengan orang yang untung. Walaupun orang yang beruntung ini gak pinter, terkadang. Itu alasan pertama. Jadi kita tidak mengandalkan kehebatan kita, karena memang tidak semua orang yang hebat berhasil. Kadang begitu Bapak dan Ibu. Karena memang Allah belum menghendaki dia berhasil. Enggak berhasil. Yang tidak terlalu hebat, yang tidak terlalu pintar, mungkin Allah luluskan jalan dia sehingga dia menyalip orang yang pintar tadi. Alasan kedua Bapak dan Ibu, seandainya kita ini berhasil, seandainya kita lancar karir kita, mapan rezeki kita, karena keunggulan yang kita miliki, kehebatan yang kita miliki, kehebatan, keunggulan, kepintaran itu pun datangnya dari Allah. Apa yang kita banggakan, apa yang kita sombongkan, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang pengusaha besar yang omsetnya ratusan juta, miliaran, memang dia takut, memang dia ulet, memang dia pandai mengincar peluang-peluang bisnis. Tapi ingat, dari mana datangnya? fisik dia, sehatnya fisik dia datangnya dari mana? Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan otak dia datangnya dari siapa? Siapa yang memberikan ide-ide yang cemerlang, yang mengilhamkan kepada dia untuk membuka bisnis ini untuk bisnis dan bisnis itu? Siapa? Siapa yang memberikan otak yang cerdas? Siapa yang memberikan fisik yang kuat, yang segar, yang bugar sehingga dia bisa berusaha? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencabut semua itu, bisa apa enggak? Mudah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang menaun, tidak kunjung sembuh sehingga dia tidak bisa berupaya. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditimpakan musibah pada otaknya sehingga enggak bisa bekerja. Ada saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah seperti itu. Tentunya kalau Allah menimpakan pada kita, tentunya itu bisa saja. Kenapa tidak? Allah bisa menimpakan musibah itu pada A, maka Allah pun bisa menimpakan musibah itu pada B, termasuk pada diri kita. Namun Allah memberikan kepada kita kelapangan fisik, jasmani yang sehat, yang bugar. Makanya Bapak dan Ibu, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak menyombongkan kehebatan diri kita, tapi kita memuji, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan peluang, memudahkan jalan kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada dirimu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita rasakan, keberhasilan adalah nikmat Allah. Wasilah atau sarana menuju keberhasilan, termasuk kekuatan fisik, kecerdasan otak, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala juga. Alasan kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, konsep rezeki yang kedua. Rezeki itu milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk membagi-bagikannya kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang melapangkan rizki siapa saja yang dikehendaki dan menyempitkan rizki siapa pula yang dikehendaki. Dan Allah Maha melihat dan Maha mengetahui para hambanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah wirid yang dibaca setiap selesai kali salat. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Hadis riwayat Bukhari. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Engkau halangi. Tidak ada yang bisa memberikan apa yang Engkau halangi ya Allah, dan tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan. Sungguhnya rezeki Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditarik, tidak bisa diupayakan oleh antusiasnya orang-orang yang antusias, dan tidak bisa dihalangi dengan kedengkian orang-orang yang dengki. Diriwayatkan di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya para sahabat yang berasal dari kalangan orang-orang fakir, kaum du'afa, datang kepada Rasulullah mengadukan tentang keadaan orang-orang kaya. Ya Rasulullah, dahaba ahlu jusuri bil ujuri wad garajatil ula wan na'imil muqim. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saudara-saudara kami yang kaya itu, mereka memborong pahala yang banyak dan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka puasa. Kami orang miskin juga puasa ya Rasulullah. Mereka orang kaya salat. Kami orang miskin juga salat. Tapi ya Rasulullah, bedanya mereka orang-orang kaya itu bisa bersedekah dengan kelebihan rezeki yang ada pada diri mereka, sementara kami orang miskin, orang fakir, kaum yang lemah, tidak bisa bersedekah dengan harta kami ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala adullukum ala syai'in idza fa'altum adraktum man sabaqakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah amalan yang kalau kalian mengerjakannya, pasti kalian akan bisa mengejar orang-orang kaya tersebut. Bala, iya, kami ingin ya Rasulullah. Amalan apa itu? Tusabbihun wa tuhamidun wa tukabbirun talafan wa talafi. Kalian bertasbih, bertahmid, ya, mengucapkan subhanallah, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan Allahu akbar 33 kali setiap selesai kali sholat. Akhirnya orang-orang miskin ini semangat. Mereka bertasbih, mereka bertahmid, bertakbir setiap selesai kali sholat. Hingga suatu saat orang-orang kaya tahu apa yang dikerjakan oleh orang-orang miskin ini. Orang miskin pada rajin bertasbih, bertahmid, bertakbir. Akhirnya orang-orang kaya ikut. Orang-orang kaya ikut, mereka ikut bertasbih, bertahmid, bertakbir. Akhirnya orang-orang miskin ini datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, alima ikhwanuna al-aghniya ma fa'alna fa'amilu mithla ma fa'alna. Ya Rasulullah, ternyata saudara-saudara kami yang kaya itu tahu apa yang kami amalkan. Kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, mereka ikut-ikutan ya Rasulullah. Jadi mereka sekarang apa? Tetap lebih unggul daripada kami. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban yang tertuju kepada para sahabat tersebut sekaligus tertuju pada kita semua yang hadir di sini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Itulah karunia Allah, itulah anugerah Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hamba. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Kalau kita memahami ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya perasaan iri atau perasaan dengki itu bisa terkurang. Kalau Bapak dan Ibu ingin iri, contohlah irinya para sahabat. Para sahabat tadi kalau kita perhatikan iri juga mereka. Orang-orang miskin tadi iri pada yang kaya. Tapi lihat apa yang mereka irikan. Apakah karena orang-orang kaya bisa menaiki kendaraan yang mewah sementara orang miskin tidak bisa? Atau karena orang kaya bisa tinggal di rumah yang megah, rumah yang mewah sementara orang miskin tidak bisa? Atau karena orang kaya bisa menikmati hidangan yang lezat sementara orang miskin tidak bisa? Bukan, ternyata bukan itu yang mereka irikan. Tapi yang mereka irikan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah pahala. Orang-orang kaya bisa beramal, bisa bersedekah banyak, orang miskin terbatas sedekahnya. Itu yang mereka irikan. Iri yang semacam ini Bapak dan Ibu insyaallah bermanfaat. Karena setidaknya orang miskin yang iri tadi seperti itu punya niatan baik. Ya, iri seperti itu dibangun di atas niat yang baik. Saya kalau punya harta seperti hartanya dia, saya akan bersedekah seperti sedekahnya dia. Niat yang seperti ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermanfaat iri seperti ini. Tapi kalau sekedar iri masalah fasilitas, kenikmatan dunia, itu bisa makan ini saya enggak bisa, dia bisa naik kendaraan ini saya enggak bisa, ini enggak akan bermanfaat, justru menambah sakit hati. Ya kan? Kalau kita ingin mudah menjadi orang yang bersyukur Bapak dan Ibu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa fawqa, unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah saudara-saudara kalian yang di bawah kalian. Jangan melihat di atas kalian. Lihatlah mereka yang kondisi ekonominya lebih buruk, yang kurang beruntung. Jangan melihat orang yang ekonominya lebih mapan, yang lebih baik dari kalian. Kenapa? Kalau kalian cara pandangnya seperti itu, melihat ke atas terus, susah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya kurang terus. Yang ada di hati itu pengen ini, pengen itu terus, enggak pernah merasa puas. Tapi kalau kita melihat yang bawah, bersyukur. Mudah bersyukur. Alhamdulillah saya sudah punya sepeda motor. Nah, walaupun saya enggak punya mobil. Karena saudara saya ada yang enggak, sepeda motor aja enggak punya. Alhamdulillah saya punya. Yang punya sepeda pancal, sepeda apa namanya di sini? Sepeda ontel sama. Juga bersyukur pada Allah, alhamdulillah walaupun saya sekedar punya apa namanya sepeda ontel seperti ini, saya bisa kemana-mana alhamdulillah. Ada saudara saya yang sepeda ontel aja nggak punya, jalan saja nggak bisa, Allah cabut nikmat kakinya sehingga nggak bisa berjalan, alhamdulillah saya bisa jalan. Nah, hari-hari dipenuhi dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kalau melihat ke bawah. Tapi kalau melihat ke atas, saudara saya ini kalau sudah beli mobil, saya kok belum. Seandainya dia punya mobil sekalipun, kalau melihat cara melihatnya seperti itu, wah, saudara saya itu kok mobilnya harganya segitu tingginya, mobil saya ini kok murahan, kapan saya bisa sebut? Kok Allah nggak memberikan saya sih? Nggak akan ada ucapan alhamdulillah, yang ada terus kurang, kurang, kurang, dan kurang. Baik, ini konsep yang kedua Bapak dan Ibu. Konsep yang ketiga, lapang dan sempitnya rezeki itu bukan pertanda cinta Allah kepada hambanya atau bencinya Allah kepada hambanya. Sebagian orang mengukur cinta dan murka Allah dari rezeki. Oh, orang itu rezekinya lapang, orang itu rezekinya banyak, berarti Allah cinta kepada dia, berarti Allah restu pada usaha dia, ridho kepada hidup dia. Oh, orang itu kok hidupnya melarat, miskin. Oh, berarti Allah tidak restu pada dia, Allah murka kepadanya. Sebagian orang punya anggapan seperti itu kepada dia. Anggapan yang seperti ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'anul Karim. Insyaallah kita menghafal ayat tersebut. Ayat yang sudah terkenal sekali insyaallah dalam juz amma surat Al-Fajr. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu ada yang ketika diberi nikmat, diberikan kelapangan rezeki, dimuliakan Allah dengan dunia, dengan jabatan, dengan kesehatan, dengan harta yang melimpah, dia mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi ketika diuji dengan kekurangan, diuji dengan kesempitan, diuji dengan rasa sakit, dia berkomentar Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakanku, Tuhanku murka kepadaku. Lanjutan ayat ini apa? Kala, tidak. Tidak seperti itu cara berpikir. Bagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini. Ini ayat ini maksudnya sebagian manusia itu ada yang mengukur cinta dan murkanya Allah dari rizki. Tapi dibantah oleh Allah, kala tidak, sekali-kali tidak seperti itu. Semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan menunjukkan cintanya Allah kepada si hamba tadi atau bencinya Allah kepada si hamba tadi, tidak. Kalau Bapak dan Ibu pengin melihat lebih jelas tentang konsep ini, maka mari kita melihat sejarah atau kisah-kisah orang-orang yang kaya dan orang-orang yang miskin dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala punya hamba yang saleh. Hamba pilihan, seorang nabi. Dan Allah berikan kepada dia nikmat harta, nikmat tahta. Siapa? Hamba Allah, hamba yang saleh, hamba pilihan, nabi. Sekaligus dia raja, siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah juga punya hamba yang saleh juga. Hamba yang saleh, hamba yang taat, hamba yang berbakti, seorang nabi juga. Tapi Allah uji dengan sebaliknya. Diuji dengan kemiskinan, diuji dengan rasa sakit, diuji dengan kemelaratan, kesempitan rezeki. Siapa? Nabi Ayub. Jadi sama-sama saleh, sama-sama taat, berbakti kepada Allah. Tapi yang satu diberikan nikmat berupa harta, benda, berupa tahta, jabatan. Yang satu diberikan ujian hidup, kesempitan hidup, musibah. Kalau seandainya rizki lapang, rizki sempit itu pertanda cinta Allah, tentu hamba yang soleh dijadikan kaya semuanya. Tapi kan enggak, ada yang kaya, ada juga yang miskin. Allah punya makhluk pembangkang yang durhaka seperti Fir'aun dan Qarun. Saking membangkangnya sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ucapannya Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dunia, diberikan harta benda, diberikan kerajaan Fir'aun. Walaupun dia durhaka, walaupun dia membangkang Allah Subhanahu wa taala. Qarun juga demikian. Diberikan oleh Allah harta, diberikan kekayaan. Itu orang yang durhaka Bapak dan Ibu, diberikan kenikmatan di dunia ini. Ada juga orang yang durhaka, yang membangkang Allah Subhanahu wa taala, yang menentang syariat Allah, yang menentang Rasulnya. Kemudian dia miskin. Ada enggak? Ada. Jadi sama-sama durhaka, tapi ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau seandainya sempitnya rezeki itu pertanda murkanya Allah, berarti orang yang durhaka semuanya akan dijadikan miskin. Tapi ternyata kan tidak. Ini menunjukkan bahwasannya lapang dan sempitnya rezeki bukan pertanda murka atau cintanya Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa Bapak dan Ibu? Apa ukuran cinta dan murkanya Allah Subhanahu wa taala? Ukuran cinta dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah sejauh mana orang itu taat kepada Allah. Semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah semakin cinta kepada dia. Meskipun bisa jadi dia diuji dengan kesusahan. Dan semakin jauh orang itu dari Allah, semakin tidak taat, maka Allah semakin murka kepada dia. Meskipun bisa jadi orang itu hidup bergelimang dengan harta. Oleh karena itu jangan terburu-buru mengambil kesimpulan Bapak dan Ibu. Ya. Orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan rezeki, kemapanan karir, jangan terburu-buru berbangga, oh Allah cinta saya, Allah restu sama saya, Allah ridho pada usaha saya. Jangan terburu-buru ngambil kesimpulan seperti itu. Lihat kondisi kita dulu. Kita ini sedang baik, sedang taat, sedang patuh kepada Allah, atau justru sebaliknya kita ini sedang lalai kepada Allah. Kita ini sedang bermaksiat, kita sedang bergelimang dosa. Kalau kita sedang bergelimang dosa, sedang bergelimang maksiat, kok rezeki lancar? Hati-hati Bapak dan Ibu. Bisa jadi itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Apa istidraj bahasa sini? Istidraj itu memberikan nikmat tapi hakikatnya bukan nikmat. Diberikan nikmat tapi nanti berujung pada derita. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika mereka lalai dari peringatan yang diberikan kepada mereka, lalai dari Quran, lalai dari sunnah Rasulullah, dari hadis Rasulullah, dari syariat Islam, kami bukakan padanya pintu segala sesuatu, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu bisnis terbuka lebar bagi dia. Sampai ketika dia sudah puas, ketika dia sudah merasa senang dengan itu semua, tiba-tiba azab datang tanpa dia sadar. Sebaliknya orang yang berusaha menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kok dia diuji dengan kesusahan, diuji dengan ekonomi yang mungkin agak tersendat, juga jangan buru-buru bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Fa in radiya falahu ridha wa in sahita falahu suh. Kalau dia ridha maka balasannya adalah ridha Allah. Kalau dia murka, tidak terima dengan ujian itu, maka balasannya juga murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi Bapak dan Ibu, ketika kita diuji oleh Allah dengan kekurangan, kesempitan ekonomi, kesempitan rezeki, Allah hendak menguji kesabaran kita Allah ingin menjadikan kita orang yang sabar sehingga kita tercatat di sisi Allah sebagai as-sabirin. Dan Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita dengan musibah-musibah ini. Salah seorang tabi'in mengatakan, kalau bukan karena musibah-musibah dunia, kita akan datang menghadap Allah di akhirat nanti dalam keadaan bangkrut. Tapi dengan musibah terkurangi dosa kita gugur dengan musibah, kalau kita rida. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsep yang keempat yaitu bahwasannya lapang dan sempitnya rizki itu juga bukan ukuran kesuksesan. Orang biasa berkata, kalau orang itu mapan karirnya, mapan rezekinya, mapan usahanya, oh orang ini sukses. Tapi kalau ada orang yang sempit rezekinya, ya diuji dengan susah, diuji dengan melarat, oh orang ini gagal menjalani hidup. Banyak orang yang punya prinsip seperti itu. Namun sekadar kita ketahui bahwa dari bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan kita berprinsip seperti itu. Terus bagaimana? Ukuran sukses dan gagal itu apa? Ukuran sukses dan gagal adalah sejauh mana orang itu bisa menempatkan diri. Sejauh mana orang itu bisa menempatkan diri. Semakin bisa menempatkan diri, semakin sukses dia. Semakin susah menempatkan diri, berarti dia semakin jauh dari kesuksesan. Apa maksudnya menempatkan diri, Bapak dan Ibu? Menempatkan diri maksudnya adalah ketika dia mendapatkan nikmat, dia bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Ketika dia mendapatkan musibah, ujian, kekurangan, dia bisa bersabar. Itu namanya menempatkan diri. Semakin bisa, semakin mudah orang itu bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika mendapatkan musibah, berarti semakin sukses. Semakin susah orang untuk bersyukur atau bersabar, semakin jauh dia dari kesuksesan. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu taala anhu, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khair, walaysa dhalika illa lil mu'min, idha asabahu sarra syakara fakana khairan lahu, wa idha asabahu darra sabara fakana khairan lahu. Sungguh ajaib, sungguh aneh, sungguh menakjubkan keadaan hamba-hamba yang mukmin. Semua keadaannya baik, semua yang dia hadapi di dunia ini baik. Ketika dia mendapatkan nikmat, mendapatkan kelapangan rezeki, mendapatkan kesehatan, mendapatkan ini, mendapatkan itu, kelancaran ini, kelancaran karir, kelancaran bisnis dan sebagainya, dia bersyukur. Syukurnya ini baik untuk dia. Dan ketika dia mendapatkan kekurangan, ketika dia mendapatkan ujian berupa sempitnya rezeki, dia bersabar. Sabarnya juga baik, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menjadi orang kaya bisa bersyukur, baik. Menjadi orang miskin bisa bersabar, sabarnya juga baik. Tidak ada istilah rugi dalam kamus hidupnya orang yang beriman. Semua perkara yang dihadapi baik. Karena dia berada di antara dua keadaan, syukur atau sabar. Yang menimpa manusia itu kan cuma dua saja sebenarnya, Bapak dan Ibu. Yang menimpa manusia yang begitu banyak sebenarnya itu kalau dikelompokkan jadi kalau dia dikelompokkan begitu cuma jadi dua kelompok yang menimpa kita. Senang atau susah, itu aja yang menimpa manusia. Senang atau susah. Nah, hamba mukmin senang, syukur, susah, sabar. Berkisar antara dua itu. Dan ini semuanya baik. Berarti yang gagal siapa? Mukmin artinya apa, Bapak dan Ibu? Mukmin adalah orang yang beriman. Mukmin orang yang beriman, muslim orang yang Islam. Islam itu nama sifatnya. Pelakunya muslim. Iman itu nama sifatnya. Ya. Orang yang beriman mukmin. Jadi ternyata orang yang berhasil itu adalah orang mukmin, yaitu orang yang punya bekal iman. Semakin banyak bekal iman dia, semakin mudah dia untuk menjadi orang yang bersyukur atau bersabar. Semakin sedikit perbekalan imannya, semakin susah dia dan semakin gagal. Jadi patokannya adalah iman kepada dia. Siapa yang ingin menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, maka perbanyaklah bekal iman. Baik, kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsep yang berikutnya yang keenam. Kelima. Yang kelima adalah bahwasannya lapang dan sempitnya rezeki itu bukan ukuran kenikmatan dunia. Saya tidak mengingkari ada orang kaya, hartanya banyak, terus dia bahagia dengan hartanya itu. Hartanya menyenangkan dia, membahagiakan dia. Dan juga ada orang miskin, kurang rezeki, kurang pangan, kurang sandang, dan sebagainya. Ya. Terus dia dengan kondisi dia kurang seperti itu, menderita. Kita tidak mengingkari hal itu. Ada orang kaya dengan kekayaannya bahagia, ada orang miskin dengan kemiskinannya menderita. Memang itu kita akui, enggak kita ingkar. Tapi tidak mesti orang semakin kaya semakin bahagia hidupnya, semakin sedikit hartanya semakin sengsara hidupnya, enggak mesti. Dan itu kita saksikan sendiri. Ada orang yang kaya, gajinya mungkin banyak, gajinya mungkin berlipat-lipat, ya kan? Tapi terjerat korupsi aja apa? Terjerat korupsi itu berarti apa? Masih merasa kurang, ya kan? Padahal gajinya sudah banyak, tapi merasa kurang. Ada orang yang mungkin ya gajinya nggak seperti orang yang pertama tadi, ya. Ya cukup untuk makan, ya rumah sederhana, tapi bahagia hidupnya, santai, nyaman. Karena memang Allah itu tidak meletakkan kebahagiaan itu pada harta. Tapi apa? Di mana Allah meletakkan kebahagiaan itu? Allah meletakkan dalam hati seseorang. Allah meletakkan dalam hati seseorang. Allah meletakkannya pada sifat qanaah, sifat puas, sifat merasa cukup dengan pemberian Allah. Itu kunci kekayaannya seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berwasiat kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, irdha warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Wahai Abu Hurairah, jadilah kamu orang yang qanaah, merasa cukup, merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Ini senada dengan perkataan al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah taala. Beliau punya syair, bunyinya adalah idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau engkau memiliki hati yang qanaah, hati yang puas, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka engkau dan pemilik dunia, raja-raja dunia yang memiliki ini, memiliki itu, sama. Iya Bapak Dani. Orang yang punya harta 10 juta dan orang yang punya 1 miliar, bahagia mana? Kalau yang 10 juta tadi puas, merasa cukup dengan pemberian Allah, sementara yang 1 miliar hartanya tadi masih merasa kurang terus, lebih bahagia yang 10 juta. Nah, karena yang 10 juta puas, dia merasa qanaah. Yang 1 miliar merasa kurang terus, karena kurangnya akhirnya korupsi. Lebih enjoy, lebih enak, lebih nyaman hidupnya orang yang tadi. Ya kan? Anda dengan Raja Salman yang mobilnya berapa Pak? 200 unit. Mobil koleksinya 200 unit. Dengan salah satu di antara kita barangkali yang belum punya mobil misal, mana yang lebih bahagia? Hah? Kalau kita nggak punya mobil tapi merasa nyaman dengan kondisi kita, merasa puas, kemana-mana jalan kaki dan kita menikmati. Masya Allah sehat ya kan, jalan kaki berkeringat, membakar kalori, membakar kolesterol. Nah, kita menikmati itu badan ini. Nah, kita merasa puas dengan kondisi kita. Nah, Raja Salman juga puas, punya 200 mobil puas, sama-sama puasnya sama badan ini. Ya. Walaupun luarnya beda, dia dari luar beda badan ini. Tapi hati kan nggak ada yang tahu, ya kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan seperti itu. Nah, Afwan, Rasulullah mengatakan, kamu punya hati yang merasa puas, merasa cukup, kamu dan maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Imam Syafi'i mengatakan kalau kamu merasa puas, merasa cukup dengan pemberian Allah, kamu dan raja dunia sama. Bedanya dari sisi luarnya saja beda. Pakaian kita tentunya enggak sama dengan pakaiannya dia sama. Pakaian kita mungkin ya seharga enggak sampai 1 juta ya kan. Raja Salman itu diberitakan pakaian jubahnya itu 70 juta. Rasanya pakai baju 1 juta atau 100 ribu, katakan saja. Dan pakai baju yang harga 70 juta, enak mana? Sama saja. Kayaknya beda ya, tapi hati manusia tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul-Nya telah mengabarkan letaknya kekayaan itu di hati. Beliau pernah berkata kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, "Wahai Abu Dzar, apakah kamu mengira bahwasanya orang yang banyak harta berarti itu kaya, yang sedikit harta berarti miskin?" "Iya ya Rasulullah. Banyak harta ya kaya. Sedikit harta berarti ya miskin." Kata Rasulullah, "La, tidak wahai Abu Dzar. Innamal ghina ghinal qalb wal faqru faqrul qalb." Kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan hati. Dan kemiskinan yang sesungguhnya juga kemiskinan hati. Laisal ghina an kathratil ard walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan yang sesungguhnya itu bukan terletak pada harta, tapi kekayaan yang sesungguhnya terletak pada hati. Ghinan nafs. Demikian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk salat Isya. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada Isya. Nah, dan sedikit tanya jawab jika memang ada. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay.